نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوانا فينا أعزكم الله. Kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita pelajari bab yang ke-210. Babu fadli yaumil jum'ah wa wujubuha walitisalaha wa tatayyub wa tabkir ilaiha. Bab keutamaan hari Jumat dan wajibnya Jumatan dan mandi Jumat memakai wangi-wangian dan berpagi-pagi mendatangi Jumatan. Wa doa yaumal jum'ah, memperbanyak doa pada hari Jumat. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak salawat nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Wa bayan sa'atil ijabah, dan keterangan tentang waktu mustajab dalam berdoa. Wastihbab iktsari dzikrillah ba'dal jum'ah, dan disunahkan memperbanyak berzikir kepada Allah setelah Jumatan. Nah, bab yang ke-210 ini memuat ritual-ritual yang disyariatkan pada hari Jumat. Yang pertama adalah Jumatan itu sendiri, yakni sholat Jumat berjamaah di masjid. Yang kedua, mandi untuk sholat Jumat. Yang ketiga, memakai wewangian ketika menghadiri Jumatan. Yang keempat, berpagi-pagi berangkat untuk Jumatan. Yang kelima, memperbanyak doa pada hari Jumat. Yang keenam, memperbanyak bacaan sholawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, memperbanyak zikir kepada Allah setelah selesai sholat Jumat. Nah, ritual-ritual tersebut disyariatkan. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan satu ayat tentang masalah ini, yakni suratul Jum'ah ayat yang ke-10. Qala Allahu ta'ala, fa idza qudiyatish shalatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Jika telah selesai sholat Jumat, maka hendaknya kalian pergi memenuhi hajat kalian di muka bumi, dan hendaknya kalian mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, dan perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kalian akan beruntung. Di dalam ayat ini terdapat dalil tentang wajibnya sholat Jumatan bagi laki-laki, karena perintah-perintah selanjutnya adalah perintah untuk mencari ma'isyah dan rezeki, yang itu adalah tugasnya laki-laki. Sehingga sholat Jumat ini adalah kewajiban untuk laki-laki. Untuk wanita tidak diwajibkan sholat Jumatan di masjid. Mereka sholat duhur di rumah 4 rakaat. Tetapi jika ada tempat khusus lin nisa, untuk jamaah wanita, kemudian ikut Jumatan, maka sah sholat Jumatan 2 rakaat dan tidak perlu sholat duhur lagi. Kemudian dalam ayat ini juga disebutkan bahwa dilarang untuk beraktivitas jual beli ketika sholat Jumat dilaksanakan. Nah, artinya wajib bagi mereka menghentikan jual beli tadi dan menuju ke masjid untuk sholat Jumat bagi mereka yang tidak ada udzur. Jadi aktivitas jual beli itu bagi mereka yang berkewajiban sholat Jumat. Adapun yang tidak wajib sholat Jumat, maka tidak apa-apa. Nah, untuk melanjutkan aktivitas cari ma'isyah, maka bisa dilaksanakan setelah selesai Jumatan. Kemudian dalam ayat ini juga disebutkan, disyariatkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai sholat Jumat dengan zikir-zikir yang syar'i. Di antaranya ialah memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi bisa siang, bisa sore, ya, memperbanyak zikrullah dan juga membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu termasuk zikrullah yang paling besar. Dan dalam ayat ini menunjukkan barang siapa yang ikhlas melakukan ritual-ritual yang syar'i pada hari Jumat, maka akan menjadi orang-orang yang beruntung. La'allakum tuflihun. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan beberapa hadis tentang masalah ini. Hadis yang ke 1148. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari terbaik ketika matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat itu Nabi Adam diciptakan. Pada hari Jumat juga beliau dimasukkan ke dalam surga. Pada hari Jumat juga beliau dikeluarkan dari surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, hari Jumat adalah hari yang paling utama di antara hari-hari yang ada. Dan itu adalah harinya kaum muslimin. Lebih baik daripada hari Sabtu, harinya orang Yahudi. Lebih baik daripada hari Ahad, harinya orang Nasara. Nah, yang kedua, seluruh amal soleh pada hari Jumat pahalanya dilipat gandakan. Tidak ada amalan khusus, tetapi ada keutamaan khusus. Amalan apapun yang sholih yang dilakukan pada hari Jumat, maka pahalanya lebih baik jika dibanding dengan amalan yang sama di hari-hari yang lain. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Bukan pengkhususan amal sholih dilakukan pada hari Jumat. Yang sering terjadi seperti itu, ini salah. dia sedekah hanya Jumat saja, yang lain tidak. Dia melakukan aktivitas baca Quran Jumat saja, di hari yang lain tidak. Ini salah. Tidak ada pengkhususan amal tertentu pada hari Jumat. Yang ada adalah keutamaan khusus jika amalan itu dilakukan pada hari Jumat. Bersedekahlah di seluruh hari yang ada. Dan hari Jumat itu sedekahnya lebih besar pahalanya. Nah, begitu. Bacalah Al-Quran di semua hari yang ada. Namun baca Al-Quran pada hari Jumat pahalanya lebih besar. Demikian. Kemudian dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwa Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat, dimasukkan ke dalam surga pada hari Jumat, dikeluarkan dari surga pada hari Jumat juga. Bahkan dalam riwayat yang lain yang sahih, hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Adalah peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada hari Jumat menambah keutamaan hari Jumat itu. Barakofikum. Taib. Hadis berikutnya yang ke 1149. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa fa ahsana al wudu thumma atal jum'ah fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadatu thalathati ayyam wa man massal hasa faqad lagha. Rawahu Muslim. Juga dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu kemudian memperbagus wudunya, kemudian pergi Jumatan mendengar khutbah, diam, tidak bercakap-cakap, maka akan diampuni dosa-dosa kecilnya antara Jumat itu ke Jumat berikutnya, ditambah bonus 3 hari. Dan barang siapa yang bermain-main dengan kerikil-kerikil, maka dianggap melakukan perbuatan yang sia-sia. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Taib ini menjelaskan tentang sebagian ritual syar'i pada hari Jumat. Yang pertama, memperbagus wudu. Jadi wudunya jangan asal-asalan. wudunya yang sempurna sesuai dengan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau wudu itu sah jika membasuh anggota wudu sekali-sekali semua ya. Tapi yang lebih afdal tiga kali selain mengusap kepala sekali. Maka ritual hari Jumat yang syar'i tadi, pilihlah yang paling sempurna. Basuhlah anggota wudu tiga kali. Kecuali mengusap kepala, memang sekali. Hiruplah air ke dalam hidung kuat-kuat. Dan sempurkanlah kembali. Berkumur-kumurlah yang kuat dan sempurnakanlah kembali. Ini semuanya adalah usaha untuk isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Nah, ini memang disunahkan setiap hari ketika akan sholat. Tetapi ketika untuk sholat Jumat, nah ini harus istimewa. Ritual berikutnya adalah mendatangi Jumatan. Naam, sesegera mungkin. Jika memang sudah tidak ada urusan, segera mendatangi masjid untuk Jumatan. Walaupun adzannya masih jauh. Masuk ritual ya. Kalau untuk sholat lima waktu yang lain, mungkin menjelang adzan atau pas adzan berangkat. Tapi kalau untuk sholat Jumat, usahakan jauh dari adzan Jumat, sudah siap berangkat ke masjid dengan niat Jumatan. Ritual berikutnya, ketika datang di masjid, hendaknya mendengar khutbah dengan seksama agar bisa mengambil faedah-faedah khutbah itu. Dan diam, di sini diam, tidak berbicara. Tidak ngobrol. Nah, termasuk ritual yang harus dilakukan pada hari Jumat. Nah, ketika di masjid, wabil khusus ketika khutbah Jumat berlangsung, untuk tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Kalau dulu masjidnya memang masih tanah, sehingga ada kerikil-kerikil kecilnya, ya. Mungkin untuk menghilangkan kejenuhan, sebagian jamaah ada yang main-main kerikil, entah ditata atau dibolak-balik atau apa, ya. Nah, ini harus dijauhi, menyebabkan perkara yang sia-sia bisa mengurangi nilai Jumatan. Kalau sekarang sudah keramik, ada yang granit, ada yang marmer, ya, nggak bisa main-main kerikil, berarti jangan mainan HP. Ya. Ketika Jumatan itu, khususnya ketika khutbah berlangsung. Nah, jangan melakukan hal yang sia-sia. Fokus mendengar khutbah. Barang siapa yang melakukan ritual-ritual tadi, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka jaminannya ialah diampuni dosa-dosa kecilnya antara Jumatan itu ke Jumatan berikutnya, ditambah 3 hari. Nah, berarti 10 hari dosa-dosa kecilnya diampuni. Nah, hadis berikutnya. Yang ke-1150. Wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qol as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratum ma bainahunna idza tunibatil kabair. Rawahu Muslim. Juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salat 5 waktu Jumatan ke Jumatan berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, semua itu bisa menghapus dosa-dosa kecil diantaranya jika dosa-dosa besar dijauhi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini terdapat tambahan faedah bahwa syarat dihapusnya dosa-dosa kecil tanpa taubat, ya, karena kadang-kadang gak sadar kalau berbuat, ya, tanpa taubat sekalipun, itu syaratnya 2. Yang pertama adalah mengamalkan ritual-ritual yang syar'i. Salat 5 waktu, Jumatan, puasa Ramadan. Syarat yang kedua adalah meninggalkan dosa besar. Jadi kalau dosa besar harus dengan taubat, tidak bisa dengan amalan-amalan tadi, ya. Nah, dan dosa-dosa kecil bisa dihapus dengan sendirinya dengan amalan-amalan tadi dan meninggalkan dosa besar. Dosa besar itu banyak, ya. Itu dikatakan besar karena memang dosanya nampak, kemudian ancamannya juga jelas. Barakallahu fikum. Adapun dosa kecil, biasanya dosa-dosa yang enggak disadari, dosa-dosa yang dianggap remeh, taib, yang ancamannya hanya sifatnya umum. Nah, itu pun kalau tambah lama dilakukan tambah besar juga, ya. Ini kadang enggak sadar, kadang enggak terasa, ya. Maka di samping memperbanyak taubat dan istighfar, kita memperbanyak ritual-ritual yang syar'i tadi. Rajin sholat 5 waktu berjamaah di masjid, Jumatan, puasa Ramadan. Nah, semuanya ini bisa menghapus dosa-dosa kecil tadi dengan sendirinya, dengan catatan orangnya meninggalkan dosa besar. Berarti kalau masih melakukan dosa besar, belum tobat, dosa kecilnya tidak bisa dihapus walaupun melakukan ritual-ritual tadi. Harus segera obat dan meninggalkan dosa-dosa besar. Baik, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada beberapa pertanyaan. Apakah makmum juga membaca amin sambil mengangkat tangan saat khatib membaca doa pada khutbah Jumat yang kedua? Jawabannya tak perlu, ya, cukup membaca amin saja ketika terakhir khatib membaca doa atau doa-doa yang sifatnya ialah permohonan, ya. Nah, bagaimana hukum bisnis tabungan hewan korban? Mekanismenya, pelaku korban sudah mulai dari sekarang diminta daftar untuk korban serta membayar harga hewan korban. Bisa langsung di awal atau dibuat tabungan, cicilan, lalu pelunasan pada saat Idul Fitri. Sedangkan pemeliharaan hewan korbannya pada saat penerimaan hewan korbannya pada saat Idul Adha, yang mendekati Idul Adha, jadi ada selah beberapa bulan. Nah, tak masalah, ya, tidak apa-apa. Yang penting sama-sama ridha. Yang penting saling menguntungkan. Tidak ada kedzaliman. Taib. Jadi harus ada syarat-syarat yang disepakati, ya, agar yang memelihara dan mengelola hewan kurban tadi tidak rugi. Dan juga yang pesan atau daftar untuk korban juga enggak rugi. Nah, sebaiknya nabung saja, ya. Enggak usah dibelikan dulu hewan korbannya. Karena enggak tahu nanti harga hewan korban ketika mendekati hari H, ya. Khawatir kurang uangnya, enggak mau tambah. Sudah dipromosikan untuk beli sapi 1 ekor 25 juta. Belinya sejak sekarang. Padahal Idul Adhanya masih lama, berbulan-bulan. Dengan tawaran yang menggiurkan, tetap segitu harganya. Ini khawatir mendekati hari H, nah, harga pangan naik, sehingga yang melihara hewan tadi itu rugi, ya. Dia juga kalau belinya jauh-jauh ternyata hewannya cacat atau sakit, ya, mati. Hal-hal itu harus dibicarakan lebih dahulu. Ihsan, ada yang mengkoordinir untuk nabung, nyicil, ya. Nanti setelah itu baru diberikan. Kalau memang uangnya kurang, nambah, itu aja. Ya. Kalau uangnya lebih, ya, dikasihkan, begitu. Adapun yang memelihara hewan tadi, ya, membelikan hewan kurban, langsung dia yang merawat sampai hari H, ya ini harus sesuai dengan kesepakatan. Kalau kesepakatannya tidak bertentangan dengan syariat, tidak saling mendolimi, ya, tapi saling ridho, tidak apa-apa. Para sahabat saat mendengar khotib Jumat dengan memandangi khotibnya, dan ada riwayatnya. Namun kenyataan para salafin masih banyak yang merunduk, Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz terhadap amalan ini? Malam-malam ada yang tidur. Nah, ya sudah tahu sendiri, ya. Masa pakai minta pendapat saya segala, ya. Nah, kan sudah tahu riwayatnya, ya. Ya tinggal diperbaiki saja keadaannya, ya. Makanya tadi fokus mendengar khutbah, ya. Kalau memang bisa melihat yang khutbah, ya diarahkan wajahnya ke sana. Tapi kalau lantai dua, nggak ada yang bisa dilihat, atau jauh dari khatib nggak bisa dilihat. Masalah ditinggal tidur, ya ini urusannya yang lain lagi, ya. Naam. Kata sahabat, seperti gagal mendapatkan ghanimah. Udah tahu sendiri, ya. Nah, udah. Gak usah dijawab lagi lah, ya. Nah, perbaiki saja keadaan kita ketika Jumatan, ya. Nah. Melamar muslimah dan memesan jangan disebarkan ke akhwat lainnya. Ternyata disebarkan. Apakah termasuk dosa besar amalan muslimah tadi? Menyebarkan apa ini? Rahasia. Aku dilamar sama fulan. Saking senangnya paling, ya. Nah. Sampai disebar-sebarkan. Nah, baik. Jadi ini enggak usah besar kecil dosa, ya. Nah, kalau memang itu amanah, sebaiknya disimpan rahasianya. Nah. Para sahabat dulu itu enggak pernah tanya. Ini kecil apa besar dosanya? Tapi ketika menjelaskan dosa besar, Rasulullah langsung menyampaikan ini dosa besar. Tapi kalau para sahabat tanya, enggak, ya, nah, semua dosa menakutkan bagi mereka. Bagaimana hukum ikut arisan dengan cara ambil nomor di depan? Jadi kita narik arisan sudah ada waktu. Ini bulan yang sudah ditentukan di awal. Nah, ya itu semuanya berdasarkan kesepakatan, ya. Nah, misalkan yang ikut 20. Kemudian semuanya sepakat. Bulan 1 bulan. Bulan 2 yang dapat bulan begitu. Jadi ganti urutkan saja. Enggak pakai dikocok gitu, ya. Nah, enggak masalah. Yang penting ada kesepakatan di antara mereka. Mana yang duluan, mana yang belakangan, ya. Nah. Bahkan seandainya ada yang tukar, ya. Aku lagi belum butuh uang. Kamu duluan saja, aku nanti bulan berikutnya, enggak masalah. Al muslimuna ala surutihim. Kaum muslimin itu sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang ada pada mereka. Ya, yang penting kesepakatan tadi tidak melanggar syariat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.